Mitra bisnis, universitas kini berhati-hati, bahkan ada yang tidak berani lagi menerima bantuan pendanaan riset dari pihak ketiga, khususnya BUMN, setelah Kejaksaan Agung mempermasalahkan kasus riset mobil listrik Dahlan Iskan. Padahal tanpa ada dana, riset mandek dan Indonesia lama-lama makin tertinggal dari negara lainnya. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Vice Rector for Student Affairs and Cooperation President University, Anak Agung Banyu Perwita. Pak Agung, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, sebetulnya universitas nggak perlu takut ya, dalam arti begini, ini kan semua kan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya kalau kita misalnya menerima dana hibah misalnya dari CSR, karena justru sebetulnya universitas itu harus mengejar sedemikian rupa dana-dana CSR dari banyak perusahaan. Tapi intinya adalah ketika accountability-nya itu, pelaporannya itu jelas gitu loh. Itu aja, saya pikir kalau selama accountability report-nya atau financial accountability-nya itu clear, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir nggak perlu universitas itu merasa khawatir gitu loh. Karena kan harus ada MOU kerjasama antara universitas dengan perusahaan di mana dia akan memberikan dana CSR-nya. Jadi sebetulnya ini sangat terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan dengan mudah, dengan baik. Kalau kita membandingkan dengan negara lain, bagaimana kondisi riset di negara kita, Pak? Oh ya, justru memang di negeri kita itu memang masih sangat tertinggal, karena memang itu tadi ya, karena belum banyak juga perusahaan yang siap menyisihkan dana CSR-nya untuk riset. Karena riset kita memang tidak bisa mengandalkan dana riset dari pemerintah yang memang sangat terbatas sekali. Oleh karena itu pula lah, pihak swasta itu sebetulnya diundang untuk terlibat di dalam riset-riset yang dilakukan oleh berbagai universitas. Tentu sebuah perusahaan itu akan melihat nama baik dari sebuah universitas. Nah, ketika misalnya itu sudah terjadi, dan ini kan tinggal penyiapan MOU, kemudian ada penanggung jawab, karena biasanya penanggung jawabnya adalah rektor, kemudian ada timnya dan bisa dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada si perusahaan gitu. Jadi sebetulnya saya pikir agak terlalu berlebihan ya kalau kemudian sebuah universitas khawatir atau takut menerima dana CSR dari perusahaan. Justru yang harus didorong sekarang bagaimana universitas bisa membuat katakanlah proposal yang sebaik mungkin, seefektif mungkin demi kepentingan masyarakat kepada perusahaan-perusahaan, dan bagaimana kemudian perusahaan bisa percaya kemudian berinteraksi dengan kampus tadi. Jadi saya pikir sangat tidak pada tempatnya ketika menurut saya ya sekali lagi kampus itu merasa khawatir untuk menerima dana CSR dari perusahaan gitu. Karena semuanya jelas kok. Lalu apa dampaknya jika akhirnya kampus menolak menggunakan dana riset dari pihak ketiga? Oh, dampaknya akan semakin buruk ya. Jadi nanti si kampus tadi itu tidak akan bisa mengembangkan riset-riset. Dan saya pikir sekali lagi ya, sebelum sampai ke sana, terlalu berlebihan saya pikir kalau menggunakan bahasa anak-anak zaman sekarang, terlalu lebay. Kalau sebuah kampus itu khawatir atau takut, toh sekali lagi financial accountability-nya itu bisa diberikan sejelas mungkin gitu loh. Jadi lebay lah kalau kampus malah takut terima dana gitu loh. Kecuali misalnya kita menerima dana hibah dari seseorang yang kita nggak jelas juntrungannya, itu baru kita harus hati. Dan kampus itu pun juga harus cukup jeli dan hati-hati ketika akan menerima dana ya gitu loh. Ini dari siapa? Peruntukannya apa? Karena sekali lagi nanti akan termanifestasi dalam sebuah bentuk MOU, dan kemudian nanti Memorandum of Understanding yang akan diterjemahkan menjadi Memorandum of Action gitu loh. Jadi semua jelas sih sebetulnya. Jadi lalu pertanyaan saya juga bingung, kenapa harus khawatir gitu loh. Why should we worry? Jangan itu jadikan alasan bahwa kemudian kita tidak memiliki riset atau tidak punya inisiatif untuk mengundang perusahaan-perusahaan besar atau CSR gitu loh. Sama halnya ketika kita mengundang Pemda kok, kita juga banyak terlibat dengan Pemda untuk riset gitu kan, segala macam. Dan semuanya fine, karena apa? Karena semua ada dipertanggungjawabkan gitu loh. Demikian Vice Rector for Student Affairs and Cooperation, President University, Anak Agung Banyu Perwita, saya Kori Lumenta.